su tunggu lama pas kali. Katorang dua punya janji, sehabis sekolah katong dua kawe. Mar sampe sekarang ini beta seng dapat kabar dar ale, jang sampe ale punya cinta suta bagi dua. Saudara, dong buang muka, tali putus bisa sambung. Mar cinta paling sakit, jangan jadi berkat orang ini. Saudara, dong buang muka.